sing gawe wong biyen iki wong gak umur kok ya pomone sudah loro lho aku sak limo kan pancen ning KTP ya lah iya KTP ne iki nek 55 cuma KTP lek apa nek asline ya sudah loro lek KTP ku nek 55 laire 68 aku nyetel DJ karo kalkulator 68 68 68 1968 dan saya iki saiki 2023 aku padahal kate mat Yamah Mariati 68 Yamah kok kayak ya iku ari dhewe kok nonyol-nonyol 55 ya Dok. Iya. 55. Lah ya kok nonyol-nonyol umure dik saiki aku sing daur. Aku 55. Mosok setahun wong 2 tahun yo yumu. Ya setahun loro iki nenek gak meteng. Lah iya, gak. Saiki ditambahi ditambahanu Dok. Iya, saya iya 2 tahun enggak. Saya oh coba kono nek kesusu kesuwen. Bilangi berarti. Iya 2 tahun. Tambahne ne. Nambah sekitar 5. Aku sakit 5 ditambahi 2 tahun. Dadi 50. 2 tahun meneh. Nanu sapa ku jenenge? Yuki. 2 tahun meneh. Yuma 2 tahun meneh sama. Tambah 8 tahun berapa, Nduk? 5 8. Iya. Ya aku lagi udang tiga sampean. Lah iya, aku iya. Saiki wis ndelok grup gak enek sih. Oh, wong adikku sing aku nu cek cilik aku gigi. Ya jowo iki sudah telu antara sudah telu tidak salah kan. Salah wong maca. Terus sudah telu. Ya sudah papa teh sekoe-koe ya, Dek. Sudah papa gelongi 47. Iya apa? Lahir nganu to pas umure 47, Dek. Dah, bisa gak sel? 47 64 dikurangi itu pinter mbak ya yuk 47 dikurangi 64 dikurang 47 iya 64 kok saun itu saya gitu 17 sama gak gini rabi ya mau 17 17 iya lah iya den anggit ni saiki iya saiki umur 15 tahun nganti tu cowilik terus wawi gangkong tahun buat telung tahun lagi dua tuan sudi mana iya sudi orang dua jadi politik ni jadi hilang di ni jadi nyanggi ngobar ini aku tuh bingung pisan kok iso wong tuwek kok ngono eh lah ilang ya wis to wae bali rene seneng aku wandarane ku bali rene tak omong dhewe ning kene aku ja lungguh dhuwur nyapu dimbang dimbung ditinggal ilang nyapu kok ilang tak takoki gak nyauri wong ngene wae gak nyauri Sopa 67 ngapain kok pada tertawa lah belum nanu nikah kok udah lahir lani ingat ku ingarani anak kualon ini ayahmu anak kualon mbak aku yang gitu jari ini karena dulu lahir aku pun ganti mana 76 dok lahir 76 lahir barengane Yati Nikahnya bareng, anaknya Yunus 76 anaknya Yunus 76 Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun umure suwake ngono aku umur 50. Papat. Umur 50. Ya iki kancane koning aku ketemu dhewe mergo ning aku penggane di sawah ketemu. Ya pokokane ya resi. Mas Bayu. Opo? Aku dolan. Aku kira bengok ini saya tak bengok terus. Turu kon aja dek. Hawa ni tu dewe. Nek turu aku. Lah ikon turu kene ki gawani metu yo. Masih ki juga aku nek yo ni timur. Hawa ni tak pasti juga. Lagi turu bani sel. Lah ikon gawa gak kirim metu ni gak wani metu yo. Lha reja. Wong gak kan bali bareng Mas Anji mah. Andi, ini anaknya. Bali mama ini. Ini sing tiga. Anake dine sing tiga toh iki lho ya. Belum. Baru bisa jalan. Hah? Baru bisa jalan. Sekarang. Sepeda gak kena sih. Gak kena nek sepeda. Iki aku gak ngerti. Kene jalan layangan. Tuku pentol 20.000 sekilo aku gak mau. Paling ente. Ente paling. Paling oh. Lah iya, balune. Balune lah dibawa balik kae sing ngono iki imam tok kuwi. Yo paling nggih suwi dak, lek gak 70. Yo mangan barang kilo. Dadah mangan barang sik kaya ngono iki. Kok kira-kira daging opo iki? Lah iya, masa pitik kan gak oleh iki ya. Daging pitik 30.000. Ya kok oleh 20.000 kilo. Nah, makanya suwi-suwi mangan barang kuwi, lek gak kucing-kucing lemu-lemu ning pasar iki. Yo paling kanji tok sokmu. Kanji yang betul ikut jauh lagi ya. Kanji ni regane nganu sebelas sewu. Nek kok murah yo. Aku lo mikir ay. Aku semalam kanji di selep sekilo yo sekilo bancetan yo. Nek kok Aku ngomong mbakku ngono ya wis dawono ngono bali ning mangkene kok aku lek sing kae sing balung wis gedhe aku lek ning lagi sak kilo 70 kilo ning nek pentolku. Jadi mau ditimbang mau timbangane mung suwi dak 70 sekilo ning nek pentolku. Terus ditukupi piro kan bingung aku. Dadi moh aku ditukupi wong kiloan angel. Wong narik pajak mang darani balik ya. Balik. Aku pengen blonjo lah juga penggawe Bu. Iku rene ngono blonjo. Iwak semu duwe Kangmu arepe tak gawekne. Kangmu rendang. Aku ki gawe rendang. Oga Kangmu meneh. Rendang Kangmu tak kei rendang. Aku kan duwe saiki iki. Kamu untuk oke, hati ini orang separuh tak kok gak seperapate. Oke, kok ya kamu nih, jadi didum kini kono langgiku. Aku rono, nyekeri. Aku di panganan saya tidak terpilih rono. Bisa nih, dia ni tak omongi kan, belok gonku, kan aku ingin ngobrol. Orang oke kan kayak ibek ku kita lu, terlalu jelek ini enak kan enak. Yo kau nganu tak kayak ni rendang. Aku tak lagi tak boleh kelopo karo bumbu. Jadi kamu kan boleh kelopo. Neng kono lo gak jauh genmu. Buka lagi uang lo. Neng warung kono lo. Jadi gini, Kalau ni kono-kono aku tambah isin tu. Nek gune jul kono ya mesti dodol didep. Aku tutup di kono dengan nane sitok mangai kau di. Entah tak kenjangan pintu. Iya nak tutup untuk gune jul. Nek tutup. Bedok kui jam 10. Enggak kok jam 10 tak. Misal iki mau lah tapi adus ngono lho. Ya tutup berarti tutup. Tak kuku apa? Sampo. Lah ya berarti tutup. Nek warunge tutup. Masa nek wong ngene iki saiki gak ngono. Kok kok kemrintis apa? Rene saiki gak ngono. Ndi ndi? Wis pindah ora ndak? Eh pindah nek omahe. Dadi malam pas sampe iki wis pindah. Aku dek blonjo ku sing lanang sing ngedali. Iya. Lah pindah nyapa ndak? Pindah omahe. Dewe. Warunge pas dikono. Lah kono buka nek wong nek kono lan nek kono sak warunge pindah enak sak warunge gak pindah aku didoli sing lanang tak takoki yo saiki sing lanang dulu lan lho dari Bali dari ngendi wong iki lho arep mangan kok aku gak mangan belas mbok sawine. Dadi aku. Megone darahku tinggi, darahku kali 110. Tak tinggal di anak itu. Nek godong kates oleh tadi dari teman-teman. Itu tambah darah. Itu tapi dari teman-teman. Ya, aku jawab panas gula sama kena asam urat dah. Wes asam urat aja nek ulang. Ikan ngono kuwi jujur asam urat. Terus nangel. Terus sing apa nek kagak dicucuk jadi biyen api. Jadi api tapi ternyata bareng-bareng gak oleh. Yo nganu kuwi godhong ngono kuwi lemi godhong sing gepyokan kuwi lho kuwi terus karo godhong sing ngeni yae kelor kelor iki ya ge pertumbuhan nek arek cilik ning dewe mung ge kenyang-kenyang aku moh gak pake doyan aku iki mari ngono dadak entek darahku lemi sedina aku wis gak ngombe kopi gak ngombe teh teh aku iran di poso aku poso wedang gak mangan legi dadak entek paling ganteng manis ya barang sama tek. Biasa yang gak enak lah iya aku wila aku piku meden aku dikit ya mau masak ini ini kira ndek gue domong iratna ini jenisnya dulur mati ya cekwe kalah buddha ya gue udah motor gak duduk moro-moro ini nganu ini gak duduk ini sama ngomongin saja saja moro-moro ini arpe bareng aku gue mau lagi itu wis pas balik bokong menes di lunggu ini sampe yang pikir-pikir wong ini kan gak semayan apa-apa kan semayan tuh moro-moro gerutuk ya aku baru moro-moro ini wongnya wis pas gak sedeng wong gak dilihatkan ini kita wong telung papa tidak sedeng aku yudar yunak yuti sama ngobrono aku tak mudun ngomong sak nejane yo mlayu ngene Kang Hari ngene Kang Hari kebek pisan yo sak anak putune memang yo kebek pisan terus aku mlayu ngene anu anjulik mati aku melok gak sedeng panggonane kan mbok cuci barang kayak piye terus anjulik bisa mulai manja mulai itu iso budal karo mali-mali jadi sawangane yo kuwi aku jeneng aku biyen marijan arep mati kuwi ning Jember aku salin wis ati budal disuwet apa mbek skrenet apa sing ditariupir gak ati padahal nggih padahal aku sing golek lho aku wegel kuwi aku cerita nono ini enak apa-apa gak kere aku ngono lah kok tenang kemarin terus gak tau milok-milok emoh aku lah kan golek lah aku sing ngintuk nih uang akeh lah kok disuwetop ngini nek golek uang ini sing tempatnya duduk minta bepiro ya wis pas memang wui pak hari gue wanang milok mau ini gak milok pas ya gue terus gak melu yuti untuk maliki bisa bareng maliki ya aku yang ngomong-ngomong diri ini ngomong-ngomong nangis ngomong-ngomong kan gitu sama tebak Yuti Yuti kan ya bingung tuh Yune mati moro-moro juguk-juguk mati kembek mi asak kan nudun apa yang sih gak nesu aja lalu bokongnya gak sedih apa ngono mi akan nudun iya ini gak sedih mi asak mana jomono itu apa jomongono nih kono itu apa jomong jomdun lah aku dewe aku ya ono ngetmu aku ora sedeng yo kecak oh gue digedhi wong lu wong njebret ya tunggale kuwi apa agekku aku mengaling pomone deke deke nanggek juri ndak juri sekan karo iki arek iki mung loroi mau dipangku yo ngene anak Elis mek wis gedhe sak pedhe iki kuwi sak meniki iki mau dipangku mau dipangku terus anak Elis jadi dijak dadi melok ngene Din Din lho kuwi mung arek cilik-cilik nggone Din ya. Ngene iya Yudar, aku Yunat. Terus Tima, Elis, Ernis. Kuwi dinduke wis pas. Motore cilik. Motor cilik. Motor cilik ngene kae. Lah aku diparani poster rene. Lah sampean nyapa kok gak rono kok kok mandar rene. Aku ketinggalan jare. Ya wis. Motor ketinggalan ya ra wani digal dhewe. Nek aku ya donga dinongo aku gong waras skillku ki. Kalau anak apa-apa lah susah bingung di mungkin kultur kita boleh dulu kalau itu yang dulu bungo gak kasan gak ada dia aku kok mesti anak sing mana gak sing kemana aku balik kan hari waktu itu kemana aku balik hari beli oleh aku ini kok gak kena apa ayo kerja ini apa aku barang ini mau gak oleh nanya maksudnya sedih gak sedihnya aku bisa selalu nenek aku sing melo nah aku gak tapi aku mau menutui aku harus boleh sing longgar aku gak tahu kok jadi Yuti moro-moro batin sih moro-moro kok moro-moro bunuh Kang Hari harap tak pengen kok gak nesoneh tinggal etan-etan gak wong-wong ke sing bodoh juga mesti mereka ini di luri kaki kok gak mengganggu ya dari memang aku udah mau ibu jadi Maliki Rene aku rono Maliki Rene ya kak Maliki Mi Rene oh ya kak Rene masih